بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal yang disampaikan. Yang pertama, kami ucapkan jazakillahu khair, semoga Allah berikan pahala kebaikan dengan hadiah yang disampaikan. Ya, sebentar ya. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Karena ibu berikan hadiah, maka kami pun akan berikan hadiah kepada ibu ya. Baik, penanya pertama silakan panitia ya. Kita tukeran hadiah ya. Baik. Jazakillahu khair. Satu itu. Yang kedua, bentuknya pertanyaan. Jika kita menemukan barang tertentu yang diduga berharga di jalan, apakah boleh kita gunakan? Baik, harta temuan atau disebut dengan rikaz. Ini yang pertama dilihat dulu. Ya, lihat baik-baik. Dilihat dulu apakah kemungkinan kita bisa mengembalikan pada pemiliknya atau tidak. Karena hukum pertama menemukan benda asing yang bukan milik kita adalah mengembalikan kepada pemilik asalnya. Bukan langsung mengambil seketika. Awas hati-hati ya. Tidak langsung mengambil seketika, tapi kembalikan kepada pemilik asalnya. Jika tidak ada kemampuan kita untuk bisa mengembalikan pada pemilik asal misalnya, dan itu menjadi beban untuk kita, maka sebaiknya kita tinggalkan. Atau dilaporkan kepada yang berwenang di sekitaran bahwa kita menemukan sesuatu, sampaikan, sehingga bisa didata di situ. Status kemilikannya, kepemilikannya masih milik pemilik asalnya, disimpan kemudian di tempat penyimpanannya. Kalau ibu misalnya punya kemampuan mengembalikan, silahkan ambil, telusuri. Telusuri. Nanti sepanjang ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya nanti. Ada yang mengatakan sampai setahun dulu. Ada yang mengatakan sampai 10 tahun dulu. Ada yang mengatakan sampai 5 tahun dulu. Intinya apa? Ada pencarian yang memastikan bahwa barang itu sudah diketahui bahwa tidak ada pemiliknya. Kalau ditemukan sama sekali tidak ada pemiliknya setelah kita berikhtiar, berusaha mengembalikan misalnya, sama sekali tidak ada, maka boleh kita mengambil bagian darinya. Walau tidak semuanya. Berapa yang diambil? Sebagian mengatakan cuma 25% dari nilainya. Sebagian mengatakan 40% dari nilainya. Dan sisanya kemudian disedekahkan untuk kepentingan yang lebih besar dalam kepentingan umat. Baik, tapi ingat, setiap apa yang melekat pada kita, satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu, sebagian menyampaikan, kalau sekiranya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan, akan lebih baik dititipkan kepada penitipan yang kira-kira bisa mengembalikan itu kepada asalnya. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, bagaimana menyikapi pesan-pesan yang menyebar pada kita terkait dengan pesan-pesan Al-Quran ataupun hadis, sekiranya di dalamnya ada penekanan kalau tidak disebarkan, maka akan tertimpa musibah, akan kena bala dan sebagainya. Baik, perhatikan baik-baik ya, ibu sekalian. Pesan itu dibagi dua. Ada pesan baik, ada pesan yang buruk. Pesan baik adalah disifati dengan dua hal. Satu, isinya baik. Yang kedua, cara menyebarkannya baik. Kalau terkumpul pada dua hal ini, maka boleh kita sebarkan. Misal, ada orang menyampaikan misalnya, waktu sholat di wilayah Maskat hari ini, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, sampai isya jam sekian. Disebarkan pada kita, silahkan sebarkan ini, mudah-mudahan dapat pahalanya. Itu baik. Isinya baik, kemudian cara menyebarkannya pun baik. Kalau ibu sebarkan lagi pada yang lainnya, maka ibu mendapatkan bagian dari pahalanya. Di antaranya hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi kalau ada orang lihat status ibu misalnya, maaf, 10 orang lihat, 10 orang sholat. Sedangkan ibu sedang head misalnya, sedang tidak sholat, orang itu sholat. Maka ibu mendapatkan pahala dari 10 orang itu, sekalipun ibu sedang tidak sholat pada saat itu. Maka dari itu saya sarankan, kalau ibu punya misalnya fasilitas handphone yang baik-baik, bikin status yang baik-baik. Ayo baca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan, sebarkan. Begitu orang baca Quran, ibu sedang tidak baca Al-Quran, ibu dapat pahalanya. Daripada tulis status yang tidak ada, misalnya pentingnya. Ya, misal di jalan macet, tiba-tiba foto, ceklik, Maskat macet. Nah, emang kenapa? Ada kerjaan di situ. Yang penting-penting itu yang ditulis, gak penting tinggalkan. Paham ya? Baik. Nah, yang seperti tadi, isinya bagus. Isinya ayat Quran, ya potongan Quran. Cuman cara menyebarkannya salah. Salah. Maka yang seperti itu dianggap hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dia menghukumi sesuatu bukan pada hukumnya. Dari mana dalilnya kalau tidak menyebarkan bisa dapat bencana? Dapat bala misalnya. Maka yang seperti itu termasuk pada menyebarkan hal yang tidak benar. Hukum menyebarkan berita yang tidak benar sama dengan pembuatnya. Karena itu dalam agama, dalam syariat disampaikan jika ada berita yang tidak baik, pertama Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, kalau datang orang meragukan bahwa berita, cek dulu beritanya benar enggak? Kalau beritanya meragukan, ada kalimat yang tidak tepat, ibu nggak usah sebarkan. Cukup tutup itu, tinggalkan kalimatnya dan tidak perlu direspon. Ya, kalau ibu mau respon, respon kepada orang yang menyebarkan, sampaikan. Bertakwalah kepada Allah, yang seperti ini kurang baik. Selesai. Kalau dijawab, nggak usah dibalas lagi. Saya memang sudah takwa kok, nama saya juga Pak Takwa misalnya kan, nah itu nggak usah dibalas. Ya, cukupan sampai situ dan selesai. Jelas ya? Allah Ta'ala alam bisawab.